Yeah, and that's my better family. Fits and Panzer make a flow. Dengarkan hatiku berbicara, dengan tulus ku katakan cinta. Ini aku untukmu cinta. Kau datang bawa sejuta warna, senyummu indah mempesona. Dengarlah duhai pelangiku, kau lah satu di hati. Lengkapi nadaku dengan cintamu, kau lah satu di hati. Izinkanlah aku untuk bersamamu. Bintang senyum isyaratkan malam indah dunia. Ku petik cinta kasih sayang tulus dan setia. Doaku Tuhan selalu jaga aku dan dia. Tak berharap lebih ku syukur memilikinya. Begitu cinta terlihat terpahat, tersimpan dalam kata, terasakan bermakna. Ku simpan bunga, bertuliskan rasa rindu padamu, hingga tak sabar bertemu kau bidadariku. Kau kan bening, beri satu kecupan kening, yang tak hilang saat ditemani malam yang dingin. Ku bebas tuk bernada, hingga raga tak berdaya. Saat hati terbuka, yakin cinta kan terjaga. Kau lah satu di hati. Lengkapi nadaku dengan cintamu, kau lah satu di hati. Izinkanlah aku untuk bersamamu. Malam dingin itu, cinta kita menyatu. Dihiasi cahaya rembulan di malam itu. Kau beriku senyuman, kau beriku kecupan. Pelukan hangat dari dirimu pun kau berikan. Rasa sayang, rasa cinta ku tuangkan dalam lagu. Apapun selalu ku beri yang terbaik untukmu. Jangan pernah sedikit pun kau bermain hati, dan jangan pernah kau hianati cinta suciku ini. Cinta kita kan abadi, kan terpatri. Sampai rambut memutih, doaku selalu melindungi. Cobaan, tantangan, halangan kita hadapi dengan tegar. Ku yakin semua bisa kita lewati dengan sabar. Kaulah satu di hati. Lengkapi nadaku dengan cintamu. Kaulah satu di hati. Izinkanlah aku untuk bersamamu. Kaulah satu di hati. Lengkapi nadaku dengan cintamu. Kaulah satu di hati. Izinkanlah aku untuk bersamamu.